نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Al-Tawheed yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berbicara tentang doa a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan manazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai. Kalimat lam yadurruhu syai tidak memadaratkan dia sedikit pun, ini sesuatu pun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, nakiratun fi siyakin nafi. Kata syai'un di sini adalah bentuk nakirah dalam konteks nafi. Lam yadurrahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang memadarati dia. Fatufidul umum, maka memberikan pengertian umum. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Ini fatufidul umum min syarri kulli dhi syarrin. Sehingga kalimat ini memberikan pengertian secara umum dari segala kejelekan, kejahatan, kulli dhi syarrin, setiap makhluk yang memiliki kejelekan. Artinya orang yang berlindung membacakan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dia akan terlindung dari segala makhluk yang memiliki kejelekan. Minal jin wal ins, baik dari kalangan jin maupun manusia, wa ghairihim, maupun yang selain mereka. Wal zahir wal khafi, baik makhluk yang nyata, yang tampak, maupun makhluk yang tersembunyi. Hatta yartahila min manzilih, sampai dia meninggalkan tempat yang dia singgahi. Kenapa? Li'an hada khabar, karena ini adalah berita, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam. La yumkin ayatakhalla mukhbarah, yang tidak akan mungkin menyelisih apa yang diberitakannya. Berita Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mungkin menyelisih apa yang diberitakannya. Li'annahu kalamus shadiqul masduq, dikarenakan ini adalah kalamus shadiqil masduq, ucapan dari as-shadiq al-masduq, Nabi alaihi salatu wasallam. Oke. Lakin in takhallafa, akan tetapi kalaupun ternyata berbeda, berselisih, menyelisih dengan apa yang diberitakan oleh Nabi, fahuwa liwujudi mani'in, maka ini dikarenakan adanya mani', penghalang. La liqusuri sabab, bukan karena kusur sabab, bukan karena sebabnya yang kurang. Artinya bukan karena ketidaksempurnaan kalimatullah, bukan. Tetapi karena apa? Wujud mani', adanya penghalang dari penghalang-penghalang terkabulkannya apa yang dia maksud. Au takhallafa al-khabar, atau menyelisih khabarnya, beritanya. Ini. Jadi sekali lagi, kalaupun ternyata orang ketika singgah di satu tempat dia sudah membaca doa ini, ternyata dia mendapatkan kejelekan dari makhluk yang ada di situ, bukan karena doanya ini yang salah, tapi karena apa? Karena ada sebab lain, ya, penghalang yang lain. Begitu. Wa nadhiru dalika kullu ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-asbab asy-syar'iyyah. Dan yang sesuai atau dan yang semisal dengan itu semua adalah segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebab-sebab yang syar'iyyah. Idza fa'alta wa lam yahsul sabab al-musabbab, apabila engkau sudah melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi kemudian engkau tidak mendapatkan apa yang diharapkan, falaisa dzalika li khalalin fis sabab, maka itu bukan menunjukkan kekurangan yang ada pada sebabnya, sebab yang ditempuh, sebab yang dijalankan, bukan karena kerusakan, kekurangan sebabnya, walakin liwujudi mani', akan tetapi karena adanya mani', adanya penghalang. Contoh konkret misalkan misal contoh qira'atul fatihah 'alal mardha syifaan, contohnya misalkan membaca al-fatihah kepada orang yang sakit sebagai penawar, sebagai dia misalkan, wa yaqra'uha ba'du an-nas wa la yashfil marid, ada sebagian orang yang membacakan al-fatihah juga, suratnya sama al-fatihah juga, tetapi tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan bacaannya tersebut. Si A dia baca al-fatihah bisa menyembuhkan. Ternyata ada sebagian yang lain membaca dengan surat yang sama, bacaannya sama, tajwidnya sama, ya, tartilnya sama, tapi apa? Ternyata tidak menyembuhkan. Okay. Walaysa dzalika qusuran fi sabab, bukan berarti ini menunjukkan kusur, kekurangan yang ada pada surat tersebut, sebabnya, sebagai sebabnya, ya, bukan menjadi kekurangan pada surat al-fatihah itu yang menjadi sebabnya, tetapi apa? Bali wujudi mani', akan tetapi karena adanya mani', tapi karena adanya penghalang, kenapa dia tidak bisa menyembuhkan, ya, okay. Bali wujudi mani'in baina sabab wa asari, akan tetapi karena adanya mani', adanya penghalang antara sebab dengan efeknya, dampaknya. Wa minhu, contoh yang lain adalah at-tasmiyah indal jima', membuat membaca basmalah ketika menggauli istri. Ya. Fa innaha tamna' darar asy-syaitan lil walad. Karena membaca basmalah sebelum menggauli istri ini akan menghalangi syaitan, mengganggu, memberikan madarat bagi anak yang akan lahir. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Akan tetapi apa? Waqt tujat tasmiyah, terkadang didapati membaca basmalah juga bagi seseorang, wa yadurru syaitan al-walad, tetapi syaitan tetap bisa memberikan madarat. Ya. Demikian. Tetap syaitan memberikan madarat ternyata. Kenapa liwujudi mani'? Karena ternyata adanya mani' yamna' min husuli athari hadha sabab. Karena adanya mani' penghalang yang menghalangi dia untuk mendapatkan efek dari bacaannya tersebut. Ya. Nah, apakah ketika membacanya tidak lamha yahdur qalb, misalkan tidak menghadirkan hatinya, ya, atau ketika membacanya juga tergesa-gesa sehingga bacaannya tidak benar, misalkan, dan banyak lagi penghalang yang lainnya, ya, demikian. Atau dia membacanya sudah ada najisnya dulu, misalkan, ya, nah, begitu, sudah ada najisnya dulu, demikian, dan sebagainya. Fa'alika antaftish, maka yang wajib bagimu adalah mencari mahwal mani, apa penghalangnya, mencari apa itu penghalangnya. Hatta tazilahu fayahsululaka atharu as-sabab, sampai kamu bisa menghilangkan penghalangnya dan engkau bisa mendapatkan efek dari bacaan tersebut, ya, begitu. Baik. Qala Qurtubi rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, waqad jarrabtu dhalik, dan aku sudah pernah mengalami hal itu, kata Imam Al-Qurtubi. Apa itu? Yaitu ucapan a'udhu bi kalimatillahi tamat, ketika apa? Singgah di satu tempat, ya. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala singgah di satu tempat dan membaca doa tersebut, tetapi apa? Hatta inni nasitu dzata yaum, sampai-sampai aku lupa di satu hari untuk membaca doa tersebut, sehingga tinggal menempat di satu tempat tanpa membaca doa tersebut, lupa. Bayangkan sekelasnya Imam Al-Qurtubi, ya, bisa lupa juga. Nah, subhanallah, namanya manusia, wajar, ya, walaupun sekelas imam terkadang lupa, itu wajar. Rasulullah SAW juga kadang lupa, pernah apa, lupa dalam bacaannya, ya, dalam sholatnya. Fa'idha nasitu fadhakiruni, kata Nabi SAW-nya, kalau aku lupa maka ingatkan aku, kata Nabi SAW. Demikian juga dengan Imam Al-Qurtubi, pernah satu hari singgah di satu tempat lupa baca ini, kemudian apa? Fadakhaltu manzili, kemudian aku masuk ke tempat tinggalku, ke tempat yang dia singgahi, walam akul dzalik, dan aku tidak membaca a'udzu bikalimatil tamat. Ya. Akhirnya apa? Fanadzatni aqrabu, maka aku pun disengat oleh kalajengki. Subhanallah. Ya. Karena lupa membaca apa? A'udzu bikalimatil tamat. Baik. Wa syahid min al-hadis. Asyahid, poin dari hadis ini yang menjadi inti pembicaraan kita dalam hadis ini adalah kalimat a'udzu bikalimatillah. Ya. Ucapan a'udzu bikalimatillah. Kenapa ini yang menjadi inti dari pembicaraan kita? Karena wal mu'allifu yaqulu fi tarjumah. Karena mu'allif, penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, mengucapkan dalam judul babnya apa? Bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan, al-isti'adatu bighairillah, termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala, meminta perlindungan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, atau dengan selain, dengan menyebut nama selain Allah tabaraka wa ta'ala. Okay. Al-isti'adah bi ghairillah. Wa huna isti'adatun bil kalimat. Sedangkan di dalam, di sini dalam dalil ini disebutnya dengan bi kalimatillah. Ya. Berarti apa? Walam yasta'id billah. Kok kenapa dalilnya ini bukan dalil yang menunjukkan isti'adah billah? Kenapa tidak dalilnya fa'idha apa? Ista'adta fasta'id billah. Kenapa jika apa? Kenapa tidak dalilnya kalau engkau meminta perlindungan maka mintalah perlindungan dengan Allah, dengan menyebut nama Allah? Ya. Yeah. Tapi di sini justru bikalimatillah. Bikalimatillah. Ya. Yeah. Kenapa kok dalilnya ini? Tidak dalil yang secara sharih saja. Berarti di sini ada isyarat, ya. Yeah. Berarti ada isyarat di sini. Kata Syekh Muslimin, wa huna isti'adun bil kalimat. Di sini isti'adahnya dengan kalimat. Walam yasta'id billah. Tidak beristi'adah dengan Allah. tidak beristiadah dengan menyebut nama Allah langsung. Falimada, kenapa? Ujiba, dijawab oleh para ulama, anna kalimatillah sifatun min sifatihi, bahwa kalimatullah ini adalah sifatun min sifatihi, termasuk dari sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada, oleh karena ini istadallal ulama bihadal hadis, oleh karenanya para ulama berdalil dengan hadis ini, ala anna kalam Allah min sifatihi ghairu makhluk, menunjukkan bahwasanya kalam Allah termasuk dari sifat-sifat Allah dan bukan makhluk. Kalam Allah, ya, kalam Allah itu adalah sifat-sifat Allah, termasuk dari sifat-sifat Allah dan bukan makhluk. Ya. Nah, maka apa? Berarti di sini sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa? Li'anna isti'adah bil makhluk la tujuz fi misli hadzal amr, karena isti'adah dengan makhluk tidak boleh dalam perkara yang seperti ini, tidak dibenarkan. Walau kanatil kalimat makhluqah, kalau seandainya kalimat Allah itu adalah makhluk, ma'arsyada Nabi SAW ila isti'adati biha, tentu Nabi SAW tidak akan meminta perlindungan, tidak akan membimbing, Nabi SAW tidak akan membimbing kita untuk meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Ya. Walihada kana al-murad min kalamil mu'allif, oleh karena ini yang dimaukan dengan judul bab dari kitab ini, atau judul bab dalam bab ini yang dimaukan oleh mu'allif, oleh penulis, adalah al-isti'adah bi ghairillah ay aw sifatin min sifatihi. Berarti yang dimaukan oleh mu'allif, oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika membawakan dalil ini, minasyirki, termasuk dari kesyirikan, adalah al-isti'adah bi ghairillah wa bi ghairi sifatin min sifatillah. Begitu maksudnya. Termasuk dari kesyirikan adalah meminta perlindungan dengan menyebut nama selain Allah dan dengan sifat dari selain sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Atau berlindung dengan selain sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Demikian. Berarti boleh kita meminta perlindungan dengan menyebut salah satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena apa? Sifat Allah bukan makhluk. Nah, demikian. Contoh yang lain, kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, di dalam hadis yang lain disebutkan dengan model yang serupa, yaitu apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Ibn Abbas, dari hadis Utsman Ibn Abil As, di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, di sini Rasulullah SAW berlindung dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. A'udhu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Lihat dua sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, dan wa qudrati, dan kekuasaan Allah. Oke, okay. Min syarri ma ajidu, dari kejelekan apa yang aku temukan, dari rasa sakit, wa uhadir, dan dari apa yang aku khawatirkan dari penyakit. Ya. Nah, hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar. Nah, sehingga bisa dilihat syarah daripada hadis ini. Min syarri ma ajidu, ini min syarri ma ajidu min alami, maksudnya dari kejelekan apa yang aku dapatkan, aku rasakan dari rasa sakitku. Wa uhadir, ini min almar, dari penyakit ya, yang dikhawatirkan akan menimpa diri. Wa huna, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan di sini ista'adha bi izzatillahi wa qudratih. Rasulullah SAW berlindung dengan izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratih, dan kekuasaannya. Walam yasta'id billah, dan tidak berlindung dengan asma Allah langsung. Ya. Yeah. Tapi dengan sifatnya. Baik. Wal izzah wal qudrah min sifatillah. Sedangkan izzah dan qudrah ini termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya laysat makhluqah. Dan sifat-sifat ini bukan makhluk. Walihada yajuzul qasam billahi wa bisifatihi. Oleh karenanya boleh kita bersumpah dengan nama Allah dan dengan sifat-sifatnya. Ya. Nah. Bersumpah dengan nama Allah dengan dan sifat-sifatnya. Ya. Demikian. Boleh kita. Lianna ghairu makhluq, makhluqah. Karena bukan makhluk. Karena sifat ini bukan makhluk. Begitu ya. Sifat Allah bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena bersumber dari Allah. Ya. Kalau sifat yang bersumber dari makhluk, maka dia makhluk. Ya. Kalau sifat yang bersumber dari makhluk, maka itu makhluk. Demikian. Baik. Adapun sifat dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia bukan makhluk. Amal qasam bil ayat. Fa'in arad al-ayatu syar'iyyah faja'is. Adapun sumpah, sekarang sumpah dengan ayat, dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana bersumpah dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala? Maka terbagi menjadi dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa'in arad al-ayat asyar'iyyah faja'is. Kalau yang dia maukan adalah ayat asyar'iyyah. Maksudnya apa ayat syar'iyyah? Kalam Allah, ya. Kalam Allah. Maka apa? Maka faja'is. Maka ini boleh. Bersumpah dengan ayat Allah. Wa in aradal ayat al-kauniyah. Tapi kalau yang diinginkan adalah ayat al-kauniyah. Apa ayat al-kauniyah? Makhluknya. Makhluknya. Ya. Langit, bumi, matahari, rembulan, dan semuanya. Ini adalah ayat Allah. Al-kauniyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah sifatnya. Maka apa? Fa ghairu jaiz, maka tidak boleh. Ya. Misalkan wasyams, kita yang bersumpah wasyamsi wadduhaha misalkan. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang mengucapkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah yaqsamu bima syaa. Allah boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Berbeda dengan kita. Ya. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama-nama selain daripada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Begitu. Tamam? Demikian. Nah. Ini. Sehingga inilah yang dimaukan. Kalau yang diinginkan dengan ayat adalah ayat asy-syar'iyyah, maka apa boleh? Bersumpah dengan ayat asy-syar'iyyah, dengan firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala, kalam Allah tabaraka wa ta'ala, maka boleh. Tapi kalau yang dimaukan dengan ayat adalah al-ayatul kauniyah, maka tidak boleh. Nah, amal isti'adah bil makhluk, adapun isti'adah meminta perlindungan dengan makhluk, fa fiha tafsil, maka di sini ada rinciannya. Ada rinciannya. Kenapa sedemikian rupa dibicarakan dibahas secara panjang lebar? Kenapa sih pembicaranya panjang lebar? Kenapa tidak cukup? Sudah pokoknya kalau apa meminta perlindungan kepada selain Allah berarti syirik sudah selesai. Kenapa harus dirinci ini dan itu? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengerti kemudian jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. karena banyak orang yang tidak mengerti, tidak faham, sehingga dia jatuh kepada apa? Pada kesyirikan. Ya. Nah, lihat. Ini perkara tauhid bukan perkara yang hayyin, bukan perkara yang ringan. Kalau saja ringan, tentu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam tidak akan mendakwahkan kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50 tahun doang. Ya. 1000 tahun lamanya. Ya. Kurang 50 tahun saja. Berarti berapa? 950 tahun. Ya. 1000 tahun lamanya. Ya. Subhanallah. Berapa abad itu berarti? Berapa generasi berarti? Subhanallah. Cuma mendakwakan apa? Tauhid. Ya subhanallah. Nah, kalau orang sekarang didakwahi tauhid setahun saja, melek namanya. Hey. Tahu melek? Hah? Apa istilahnya? Hah? Sudah di luar bosan sudah ya. Lebih parah dari bosan. Baru setahun. Iya. Apa sih yang belajar tauhid terus, tauhid terus? Iya. Nah, ada satu subhanallah, dosen. Kalau dulu dosen IAIN namanya, kalau sekarang Said. Said gitu ya, Said. Nah. Berdialog dengan kita, subhanallah. Berdialog dengan kita. Santri saya waktu itu diskusi. Yang kita diskusikan cuma masalah tauhid. Tauhid. Dia enggak. Kalau kita bicara tentang tauhid, kita mundur. Katanya, kita akan menjadi kaum yang terbelakang. Faya subhanallah. Kita bilang, kalau menjadi kaum yang terbelakang, sebelum kalian menjadi kaum yang, kalian mau katakan para nabi itu hidup di zaman primitif, ya. Yang kalau itu mereka, para nabi hidup di zaman primitif, kalian tidak akan menjadi kaum yang modern sebelum masuk pada masa primitif. Ya. Nah, atas dasar atau oleh sebab jasa mereka lah sehingga kalian masuk ke dalam masa modern. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan takdirkan Nabi Allah Nuh bisa lebih daripada 1000 tahun untuk mendakwahkan kaumnya. Ya subhanallah, ya Nabi Allah Nuh 1000 tahun loh, berbicara dalam beberapa kali pertemuan, kemudian apa, dia bilang bosan kita bicara masalah tauhid terus. Ya. Nah, tauhid lagi-lagi tauhid. Gimana dengan kaumnya Nuh alaihi salatu wasalam? Didakwahi selama 1000 tahun, kurang 50 tahun saja. Ya. Didakwahi tentang tauhid. Subhanallah. Ya. Nah, demikian. Wa Nabi kita alaihi salatu wasalam 13 tahun di Mekah mengajarkan apa? Tauhid. 13 tahun. Ya. Kita sudah baru belajar tauhid berapa tahun saja sudah merasa apa? Merasa bosan. Ya subhanallah. Ya. Umur kita tidak ada yang nyampe pada umurnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, umurnya, umur apa? Umur dalam dakwahnya saja. Bukan umur dalam masa hidupnya. Lah masa hidupnya masih tentu masih lebih panjang daripada masa dakwahnya itu 1000 tahun cuma apa? Cuma dakwahnya saja. Ya. Dakwahnya saja. Yang sampai akhirnya apa? Nabi Allah memutuskan untuk apa? Mendoakan kejelekan bagi kaumnya. Eh, subhanallah. Sudah melihat, sudah. Wah, ini sudah enggak ada harapan sudah. La tazar alal ardi minal kafirin. Apa? Alal minal ardi. Gimana lafadznya? La tazar alal ardi minal kafirin adayar. Nah, zakhlar. Begitu. La tazar alal ardi minal kafirin adayar. Jangan kau sisakan dari kenapa penduduk bumi ini dari orang-orang kafir. Satu keturunan pun, satu generasi pun, subhanallah, lihat. Diajarkan apa, didoakan untuk jangan ada keturunan mereka sedikit pun. Ya. Kalau seandainya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kemudian apa? Kemudian dibinasakan semua, kemudian tidak ada lagi. Apa ada manusia modern sekarang? Hah? Oh ya subhanallah, ya. Allah binasakan semua, kemudian apa? Allah ganti dengan kaum yang lain. Nah. Okay. Nah. Maka apa kata Syekh? Amal isti'adah bil makhluk fa fihi tafsir. Adapun meminta perlindungan dengan makhluk, di sini ada rinciannya. Fa in kana al-makhluq la yaqdir 'alai fa hiya min asyirk. Kalau ternyata makhluk yang dimintai perlindungan itu tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini termasuk dari kesyirikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yajuzu al-isti'adzah bil makhluq 'inda ahadin min al-a'immah. Tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk menurut salah satu pun dari para a'immah. Artinya bersepakat semua para ulama mengatakan tidak boleh isti'adzah bil makhluk, meminta perlindungan kepada makhluk. Wa hadza laisa 'ala itlaqihi. Tetapi ini tidak mutlak, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Bal muraduhum mimma la yaqdir 'alaihi ila Allah. Tetapi yang dimaukan oleh para ulama, para a'immah adalah dari perkara-perkara yang tidak mungkin, tidak sanggup untuk dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara yang tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna la ya'simuka minasyirk minasyar alladzi la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Karena dia tidak bisa menjagamu dari asyar, kejelekan, yang tidak akan sanggup satupun untuk memenuhi perlindungan tersebut kecuali Allah. Ya, siwa Allah, selain Allah tabarak wa ta'ala. Min dalika aidan al-isti'adzah bi ashabil qubur. Termasuk dari kesyirikan juga meminta perlindungan kepada ashabul qubur. Lihat, ashab al-qubur. Berapa banyak orang yang terjatuh, ya, datang ke kuburan meminta apa? Perlindungan kepada ashabul qubur. Subhanallah. Nah, fa innahum la yanfa'una wa la yadhurrun, karena ashabul qubur mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madharat. Fal isti'adatu bihim syirkun akbar. Berarti meminta perlindungan kepada mereka terjatuh ke dalam syirik yang akbar. Na'udzubillah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sawan kana 'inda quburihim aw ba'idan 'anhum. Sama saja apakah memohonnya itu di kuburan mereka atau jauh dari kuburan mereka. Ya. Sama saja apakah memintanya di depan kuburannya ataupun jauh dari kuburannya. Ya Habib fulan, ya misalkan, ya wali fulan, ya Syekh fulan, begitu kan? Tetap sama saja, tidak boleh. Ya. Jatuh pada syirik akbar. Amal isti'adzah bi makhluqin fi ma yaqdiru 'alaih fa hiya jaizah. Adapun meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu untuk mewujudkannya, maka ini boleh. Waqad asyara ila dhalika syarih Syekh Sulaiman, dan yang demikian itu telah diisyaratkan oleh pensyarah kitab Tauhid, yaitu cucu beliau Syekh Sulaiman, di dalam Taisiril Azizil Hamid wa huwa muqtadhal ahadits waridah fi sahih Muslim. Dan ini merupakan konsekuensi dari hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim. Lamma dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-fitan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah, qala, maka beliau mengatakan, faman wajada min dalika malja'an falya'id bi falya'ud bih. Faman wajada min dalika, dan barang siapa yang mendapatkan dari hal tersebut, dari fitnah-fitnah tersebut, malja'an, dia temukan adanya malja'an, adanya tempat untuk berlindung, falya'ud bih, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Ya. Wa kadzalika qissatul mar'ah allati 'adzat bi ummi Salam. Demikian juga dengan kisahnya seorang wanita yang dia minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Ya. Demikian dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir. Wal ghulam allazi 'adza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan ghulam, seorang anak kecil, seorang budak yang dia meminta perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kadzalika fi qissatil ladzina yas'iduna bil haram wal ka'bah. Dan tentang kisahnya orang-orang yang meminta perlindungan kepada Al-Haram, tanah Al-Haram dan Al-Ka'bah. Ya. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, dan subhanallah. Ya. Demikian juga sebagian ulama membawakan kisah tentang apa? Tentang orang-orang yang meminta perlindungan, maka semuanya diberikan perlindungan jika memang itu bisa dipenuhi. dan itu tidak termasuk dari kesyirikan. Baik. Jadi yang termasuk dari kesyirikan sekali lagi adalah perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Baik. Nah, maka ini yang dimaksud dari pembahasan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, fa insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan setelah pulang dari safar insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.